Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu bihadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma wa antal alimu bi sarairina ba asliha wa antal alimu bi hawaijina baqdiha wa antal alimu bi uyubina fasturha wa antal alimu bi dhunubina faghfirha. Allahumma aftah lana bi buduhil aribin bi judika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatu wanil fahsyai wal munkar lam yasdad minallahi illa bu'da. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang saya hormati pimpinan Masjid Al-Arab, Ustaz Yadi dan para pengurus lainnya, yang saya hormati para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara upacara taklim kita kaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita perhatikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Bulan yang baru saja berlalu, khususnya adalah bulan Rajab dan sekaligus juga kita bulan Agustus. Di bulan Agustus dimeriahkan, bahkan sampai saat ini masih banyak yang memeriahkannya dalam rangka syukur kepada Allah atas kita merdeka dari penjajahan bangsa lain. Musuh yang kelihatan batang hidungnya alhamdulillah sudah tidak menjajah lagi. Dan dengan bulan Rajab kita juga ulang tahun sholat, karena dengan sholat insyaallah kita akan dimerdekakan oleh Allah dari musuh kita yang gak kelihatan batang hidungnya, yaitu adalah setan. Karena setan itu menginginkan agar kita tidak sholat, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 91, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Yang diingini oleh kamu semua adalah agar kamu saling bermusuhan. Makanya kita potensi bermusuhan sangat besar, karena memang dikompori oleh setan yang menggoda kita melalui urat nadi kita, darah yang mengalir dalam diri kita melalui nafsu kita. Makanya potensi bermusuhan sesama kita sangat besar. Yang kedua, al-baghdha, agar kita saling membenci. Kalau sudah bermusuhan otomatis ada kebencian, sehingga dengan keluarga tidak tegur sapa, satu musola, satu masjid, satu majelis tidak tegur sapa, karena ada kebencian yang diawali dengan permusuhan. Yang ketiga, pil khomri, dalam minuman keras, atau sekarang kita sebutnya miras dan narkoba, itu adalah memang program setan agar bangsa ini rusak, dikendalikan dari orang-orang yang sudah dikuasai oleh setan, sehingga bangsa Indonesia saat ini mau dirusak dengan yang namanya narkoba ini. Tapi umat Islam banyak yang sadar karena memang ini jelas program setan. Dan yang keempat, wal maisir dan judi. Maka judi ini juga sama kehendak setan, program setan yang keempat. Dan yang terakhir, wa yasuddakum an zikrillah wa anis salat. Setan menginginkan agar kita tidak zikir dan tidak salat. Maka apabila kita lakukan yang terakhir dua ini, zikir dan salat dengan baik, maka setan menyerang kita dapat kita bentengi. Program setan yang namanya permusuhan dapat kita bentengi, yang namanya saling benci dapat kita bentengi. Insya Allah yang namanya judi dan narkoba dapat dibentengi apabila kita melakukan sholat dan zikir. Maka dalam ayat ini dibedakan antara sholat dan zikir. Karena ya sudakum an zikrillahi wa anis sholat, berarti ada yang sholat saja tidak ada zikirnya, juga ada sebaliknya, hanya zikir saja tidak ada sholat, hanya eling saja. Maka dengan ayat ini dibantah, jadi harus komplit dua-duanya. Apabila sholat dan zikir ada dalam sholat dan setelah sholat, maka itulah sholat yang khusyuk, itulah sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, inilah sholat yang bisa memerdekakan kita dari penjajahan setan yang menginginkan kita agar kita saling benci, saling bermusuhan, suka dalam narkoba, suka dalam berjudi, dan meninggalkan zikir dan salat itu sendiri. Insya Allah, inilah bahasa saya untuk memerdekakan dari musuh kita yang tidak kelihatan batang hidungnya. Yang kelihatan saja susah, apalagi yang tidak kelihatan. Inilah alatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu zikir dan salat. Hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan bulan yang disebut bulan Rajab dan bulan ulang tahun sholat menjadi kenyataan bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar dan memerdekakan kita dari serangan godaan setan terhadap kita semua. Mari kita lanjut kaji kita. Kitab Sahih Bukhari masih bab iman. Ya, sedikit lagi kita masih kitab iman, nanti kita akan lanjut pada bulan yang akan datang insyaallah kitab ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala sami'tu Nu'man ibn Bashirin yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Riwayat daripada Amir radhiyallahu an, aku mendengar Nu'man bin Bashir berkata, ya, aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Kita sudah belajar tentang halal baik secara lisan maupun secara tulisan. Umat Islam yang melakukan haram pada dasarnya mereka banyak yang sudah tahu itu haram. Hanya tahu itu, ilmu itu belum mencapai yakin, sehingga haram itu masih tetap walaupun dapat diketahui tapi belum bisa ditinggalkan karena keyakinannya lemah. Inilah yang terjadi di bangsa Indonesia. Kenapa kita mayoritas yang melaksanakan yang haram, baik itu dari kita katakan dosa yang kita sebutkan di Indonesia sampai yang melaksanakan mungkin kita katakan korupsi, mencuri, sampai perampokan yang terjadi, bahkan penyamretan yang kecil, semua mayoritas memang kita adalah agama Islam, mereka adalah orang-orang Islam yang tahu sebenarnya yang haram. Akan tetapi karena keyakinan bahwa itu haram, sesuatu yang harus ditinggalkan, belum mantap, sehingga umat Islam ini kewalahan. Karena ada sisi lain yang mendesak, khususnya memang kebutuhan. dan sisi lain karena pemahaman agama yang rendah, didasarkan tadi keyakinan yang rendah. Makanya Rasulullah SAW mengungkapkan yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Tapi justru kok kenapa yang jelas ini masih tetap saja dilanggar? Ini karena memang saya sekali lagi keyakinan kita yang masih rendah. Maka Rasulullah SAW mengungkapkan wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Di antara halal haram itu memang ada sesuatu yang samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya, yang tidak ada keterangan dari Al-Qur'an, dari hadis, ya secara haram begitu juga secara halal. Baik itu ya halal haramnya yang bentuk ya aini atau bentuk kasbi. Kasbi artinya apa? Usaha. Ya, aini artinya bendanya yang halal. Umpamanya halal, haram terbagi dua, ada haram aini zatnya seperti kita daging babi, ya anjing umpamanya, itu memang suatu yang langsung ya zatnya, atau suatu yang menjijikan yang kita makan, ya memang itu namanya zatnya dilarang. Ada yang kasbi, inilah perbuatannya seperti pekerjaan-pekerjaan yang dilarang ya, yang kita terkenal di Indonesia ini KKN ya. Begitu juga seperti ya kita menipu dan sebagainya. Perdagangan-perdagangan yang beredar sekarang ini hampir kita katakan banyak sekali penipuan. Ya, baik itu dari pengurangan timbangan, takaran, meteran dan sebagainya sampai memang ya ada suatu yang sengaja ditutup-tutup. Misalnya saja maaf ya tukang durian dagangnya malam agar duriannya kelihatannya kuning dibungkus dengan plastik kuning. Dan senternya sorotnya ya Petromak sehingga orang yang mau beli wah kelihatannya bagus kuning sekali ya, dan licin cakep, begitu dipegang sentuhannya seperti asli ya, ternyata ya itu adalah suatu penipuan dibungkus dengan plastik. Itu bisa terjadi, kenapa? Padahal dia orang Islam. Ini karena sangat berat ya, karena ada satu keinginan agar dagang itu laku dan ini diberikan model sesuatu yang bagus. Ini satu penipuan yang langsung dilaksanakan padahal di muka umum dagangnya. Model-model seperti ini adalah disebutnya namanya ya, haramnya adalah haram yang kasbi, usaha. Apalagi yang namanya takaran sekarang tidak jadi rahasia khusus sehingga kita rahasia umum. Kalau kita belanja rata-rata itu kalau ditimbang kembali banyak sekali kekurangan. Kenapa? Itulah karena ada sisi-sisi yang Allah ancam ya dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina hum izaqtalu 'alan nasi yastawfun. Ya. Jadi kalau dia minta pedagang belanja mintanya cukup, tapi iza kaluhum, kalau dia yang jual, dia yang nimbangin, yuk sirun, dia mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran sudah ya 15 abad menyatakan seperti itu, pantas kalau zaman sekarang tetap ada. Walaupun itu pedagangnya, orangnya juga baca Quran. Ini kenapa? Semua faktornya karena keyakinan yang rendah. Kemantapan kita terhadap meyakini agama kita sendiri yang kita anut sangat-sangat lemah. Ini terjadi ya di mana saja, hampir di seluruh sektor kita katakan. Kalau yang subhat apa gambarannya? Sederhana saja, umpama anak-anak bahkan orang tua juga sama, kita menemukan sesuatu barang temuan biasanya di jalan atau di mana saja di mobil. Ya, bagi orang yang lemah imannya ya memang kesempatan. Tapi dalam sisi agama itu harus diumumkan. Dan kalau kita makan walaupun yang kecil, ya seandainya memang ada pemiliknya kita harus siap menggantinya. Tapi kalau kita tidak niat untuk menggantinya, termasuk yang syubhat, walaupun memang itu benda yang halal, karena belum jelas halal haramnya. Sampai pernah terjadi cucu Rasulullah SAW Hasan Husain itu ya menemukan sebiji korma, lalu langsung beliau ya anak kecil itu istilahnya Imam Hasan makan. Tapi begitu sudah di mulutnya, Rasulullah SAW mengungkapkan ah, maksudnya apa? Dikeluarkan. Padahal yang ditemui makanan dan yang menemukan juga anak-anak, tapi Rasul tetap ya mengeluarkan makanan itu dari mulutnya. Itu karena hati-hatinya Rasul, karena dikhawatirkan mungkin makanan itu adalah milik anak yatim, mungkin juga dari sesuatu yang haram, sehingga Rasulullah SAW menjaga anak keturunannya, cucunya dari makanan yang seperti itu. Ini suatu proses menjaga dari yang syubhat. Apalagi kita di zaman sekarang banyak sekali ya transaksi yang memang mungkin model-modelnya ya kita katakan tidak ada dari ya keterangan agama ya, maka apabila terjadi yang memang harus ya dijauhkan. Kadang-kadang kita masih membalik fakta ya karena mempunyai dalil yang lain. Apa bahasanya yang umum yang salah? Bahasanya yang salah itu untuk menghalalkan segala cara sampai mengungkapkan yang halal, apa yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ungkapan seperti ini sebenarnya sangat merusak. Kita yakin Allah SWT memang sudah memberikan umat Islam ini ada halal, ada haram. Maka sisi inilah kita jalurnya jalani, yang halal kita laksanakan, yang haram kita jauhkan. Bahkan di sini yang subhat pun harus dijauhkan. Famanit taqassu musubahat musabahati istabra' li dini wa irdi. Siapa yang menjaga dirinya dari makan yang subhat, maka dia ya berusaha membebaskan, memuluskan agamanya dan kehormatannya sendiri. Jadi kita menjaga diri kita dari makan yang subhat apalagi yang haram, ya itu adalah untuk memuluskan agama kita, untuk memuluskan kehormatan kita, mungkin bahasa lain untuk memuluskan keluarga kita. Karena orang-orang yang memberi makan kepada anak-anaknya yang subhat apalagi yang haram, biasanya memang anaknya itu sulit untuk dididik menjadi orang benar. Bukan basa-basi, karena memang salah satu hadis Rasulullah SAW mengungkapkan ma min lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Tidak ada satu daging yang dibesarkan dari yang haram. Suhtin itu artinya ay haramin, yang haram, kecuali darah kala yang pantas untuknya, yang layak untuknya. Maka oleh karena itu untuk kita sebagai orang tua ya, jagalah anak kita sampai makan yang haram. Karena ungkapan Rasul, apabila daging yang dibesarkan dari yang haram, ya bahasanya panaru ahulabihi, yang layak untuk masuk neraka. Maksudnya apa? Bukan berarti nanti masuk neraka saja. Itu berat berbuat baik, tapi mudah berbuat maksiat. Itu yang menyebabkan anak itu masuk neraka. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda, "Pamanita kalau musyabahati istabra lidi wa irdi." Siapa yang menjaga dari yang subhat, maka dia memuluskan agamanya, kehormatannya dan keturunannya. Tapi sebaliknya, "Waman waqafil subuhati karo in yar'a haulal hima yusika yuqia." Siapa yang terjerumus dalam makan yang subhat, bagaikan pengembala yang mengembala gembalaannya di sekitar larangan. Apa kalau orang yang mengembala di sekitar larangan, yusiku ayuakiah, hampir dia terperosok ke dalamnya. Ini kalau Rasul menggambarkan masalah gembala, karena memang beliau pengembala. Beliau menggambarkannya, dan penduduk Mekah, Madinah memang ya banyak penggembala. Tapi kita orang Jakarta sudah hampir tidak kenal gembala. Tapi hasil gembalanya ya kita terima. Masalah mengembala, zaman dulu saya orang Jakarta, yang namanya kita bahasa ngangon kerbau, kalau kita dekat sawah, bapak-bapak yang memang punya sawah pasti menjaga. Sekali-sekali kita yang mengembala ini tidak memperhatikan gembala kita, maka kerbau itu akan, mungkin bahasa Jakarta itu nedak. Akan nedak ya ke tempat ya yang dilarang, ya istilah kita masuk ke gembalaan tersebut. Ya, ini memang terasa bagi orang-orang gembala. Kenapa tidak? Apalagi memang itu pohon padi yang sedang menjelang berbuah ya. Dan kita rumput yang memang sudah agak kering, apalagi musim panas seperti ini, itu yang namanya kerbau, yang namanya kambing pasti mau ke tempat rumput yang hijau. Kita pun begitu. Rezeki kita yang biasa kita anggap kering, sedangkan tempat-tempat yang basah, yang hijau itu kelihatannya rezekinya itu mantap, bagus. Kita juga diibaratkan oleh Rasul sama seperti gembala yang ingin lari ke tempat yang hijau, padahal di tempat hijau itu membahayakan, padahal mematikan. Kita merasakan rezeki kita dikit kecil, padahal memang itulah yang diberikan oleh Allah. Kita sudah meyakini rukun iman kita yang kelima, baik dan buruk datangnya dari Allah. Masalah rezeki besar dan sedikit dari Allah. Tapi dalam sisi lain memang inilah menggoda. Makanya yang syubhat itu bagaikan ya tanaman yang tidak boleh dijamah oleh pengembala. Kita juga sebenarnya pengembala. Pengembala apa? Inilah diri kita, nafsu kita yang bagaikan gembala. Makanya istilah gembala itu dalam ma'am bahasa Nasrani diungkapkan biasa. Tapi dalam agama Islam sebenarnya Rasul ini mengungkapkan sama, karo in yar al-hima yar ahawla al-hima. Ini ke masalahnya gembala. Ini hanya bahasanya tamsil. Jadi diri kita ini bagaikan gembala yang melihat rumput hijau yang disamakan dengan sesuatu yang subhat alias haram, apalagi yang haram, sama-sama apa? Jangan sampai terjerumus gembala itu kepada yang haram. Yeah. Jangan sampai. Maka di sini sampai Rasulullah SAW memuji. Apa sih yang dimaksud larangan Allah itu? Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang larangan Allah Subhanahu wa taala, ala wa inna likulli malikin himan, ala inna himallahi maharimu. Ketahuilah, kalimat ala itu dalam bahasa Arab disebutnya harfu tanbih, peringatan. Camkanlah, bahasa kita hati-hati. Hati-hati. Sungguh setiap pemimpin itu mempunyai larangan, ada undang-undang. Ya. Yeah. Sungguh, ketahuilah sungguh yang namanya larangan Allah adalah maharimu, semua yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita ini ibaratnya gembala yang disayang oleh Allah, jangan sampai ya yeah, makan yang haram yang diumpamakan oleh Rasul seperti rumput, agar jangan sampai merusak ya. Kalau kita merusak berarti kita merusak diri kita sendiri, kehormatan kita sendiri. Dalam bahasa ungkapan lain, Allah itu sangat sayang kepada kita, mungkin bahasanya cemburu kepada kita, agar kita itu jangan sampai kena yang haram. Gimana kalau istilah cemburu bapak, ibu? Kalau kita punya istri, lalu kita kan ada yang megang, itu istilahnya maaf yang bukan muhrim, kan kita tidak suka. Memang agama melarang. Maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang daripada seorang suami, istrinya, keluarganya, anaknya dilaksanakan oleh, dipegang mungkin bahasa kita, orang yang haram. Sangat cemburu. Allah lebih cemburu ya daripada kita. yaitu agar kita jangan sampai terjamah perbuatan haram. Itu kesayangnya Allah, kasih sayang Allah, murahnya Allah. Tapi kita kan merasakan kenapa yang haram-haram itu enak-enak. Kelihatannya kan begitu bahasanya. Yang haram itu kayaknya yang enak-enak. Ya, memang kelihatannya seperti kita lihat nampaknya enak, tapi sebenarnya ya itu sangat berbahaya. Sehingga ya kita sendiri yang merasakan punya anak, punya istri, makanya apabila dia terjadi perbuatan yang haram, kita sendiri sangat-sangat ya sayangkan. Allah Subhanahu wa taala kepada kita pun untuk menjamah yang haram lebih dari itu kasih sayangnya terhadap kita, terhadap keluarga kita sendiri. Ini semua masalah keyakinan kita makan yang halal. Ya. Yeah. Ini sebenarnya mungkin bahasa kita, misi kita, mungkin visi kita. Yang sebagaimana dalam surat Jumat ayat 10 itu. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran. Visi kita selesai sholat, bertebaran di muka bumi. Apa tugas bertebaran di muka bumi? Pertama, wabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah, rezeki Allah yang halal. Itu visi. Ya, yang kedua, wazkurullaha katsiran, zikir yang banyak. Karena dengan kita makan yang halal, zikir yang banyak kepada Allah, ini saling membantu. Bila kita cari makan, selalu ingat kepada Allah. Begitu juga ya kita usaha kerja, selalu ingat kepada Allah, sehingga kita dalam posisi yang menguntungkan. Jadi selalu mencari karunia Allah, cari rezeki yang halal, yang kedua zikir yang banyak. Maka dua itu apabila kita lakukan, firman Allah, la'allakum tuflihun, pasti kamu beruntung. Ya, karena kalau la'ala dari Allah itu diartikan pasti, ya. Kalau kita mengartikan bahasa Arab biasanya diartikan mudah-mudahan. Makanya keberuntungan itu inilah ya dikaitkan dalam masalah rezeki dengan zikir yang banyak. Kenapa? Kalau kita selalu ingat Allah di mana saja kita berada, makanya kita tidak mampu, artinya kita takut, kita malu berbuat maksiat kepada Allah. Malu kita makan yang haram. Malu kita makan yang syubhat. Jadi itu didasari ya, dengan ya kalbu kita, keyakinan kita. Nah, disinilah makanya sesuatu yang haram itu sesuatu yang dipelihara oleh Allah agar umat Islam jangan sampai terjamah. Ya Allah sangat cemburu kalau kita sampai menjamah yang haram. Di sini dikaitkan akhir hayat apa hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah keyakinan. Keyakinan itu adalah berada di kalbu manusia. Sehingga hadis ini diteruskan oleh Rasul, wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sungguh dalam hati manusia, apa di dalam jasad tubuh manusia ada segumpal daging. Bila dia baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan bila ia rusak, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal daging itu adalah kolbu manusia. Nah, disinilah tempat keyakinan. Makanya Rasul mengakhiri hadis ini dengan masalah kolbu. Inilah apa yang ramai sekarang Agim dengan manajemen kolbunya. Begitu juga yang lain. Banyak, kenapa berkaitan semua harus dibina umat dengan kekolbuan? Karena kolbu ini adalah rajanya dalam diri kita. Kalau kolbunya rusak, rusaklah semua. Kalau kolbunya panas, panaslah semua. Dunia ini tidak panas dengan api, tidak panas dengan matahari, tapi panas karena dengan nafsu. Makanya bimbingan ibadah kait ke masalah ibadah. Maaf, saya gambarkan. Ada Oh ya. Dalam bimbingan sholat ada tiga dimensi, disebutnya tiga rukun pokok, yaitu yang pertama ada rukun kauli, kedua ada rukun fi'li perbuatan, ketiga ada rukun ini dia qalbi. Pembinaannya sebenarnya yang kita baru fokuskan hanya dua ini. Yang rukun pili dan qauli saja. Yang ini sering ditinggalkan. Saya katakan sering ditinggalkan bahasannya. Jadi ini tiga, mungkin sekarang istilahnya ada tiga dimensi. Alat modern yang namanya USG juga ada istilah tiga dimensi. Untuk nonton juga ada istilah tiga dimensi. Ini bahasanya dalam sholat harus ada tiga, ini komplit. Apabila kita lakukan sholat ininya tidak jalan, maka ada sesuatu ketimpangan. Rukun ini kita sudah hafal semua rukun sholat dan yang 13 itu kita bisa klasifikasikan pembagiannya. Tapi memang amaliyahnya ada yang memang terus menerus, ada yang tidak terus menerus. Kenapa saya katakan kalau rukun qauli ini tidak terus menerus? Mungkin bahasanya ini kitaan-kitaan, sepotong-sepotong. Artinya sepotong sholat kalau rukun qauli, apa diantaranya? Pertama apa? Takbiratul ihram. Apa bunyinya? Allahu Akbar. Ini kan hanya yang pertama saja adanya dalam sholat, tidak terus menerus. Begitu kita pindah, berubah namanya, takbirnya itu takbir intiqal. Itu hanya sunnah. Jadi ini terputus-putus. Apalagi selain takbiratul ihram, rukun qauli Fatihah. Apalagi? Ya, kadang-kadang kalau begini bingung, nggak apal biasa sholat setiap hari saking ikhlasnya. Baca surat masuk? Tidak masuk. Baca surat hanya sunnah. Makanya kita harus mengetahui mana rukun, mana yang sunnah. Kenapa? Kalau kita tidak tahu, nanti yang rukun kita bilang sunnah, sholat kita rusak. Kalau yang rukun kita bilang sunnah, sholat kita rusak. Ya, karena turun martabatnya. Tapi kalau yang sunnah kita bilang rukun, tidak rusak, walaupun salah. Kalau semester kan salah. Tasbih masuk rukun atau sunnah? Sunnah. Jadi seandainya kita bilang rukun, tidak apa-apa. Artinya tidak rusak salat kita. Apalagi ruku itu bagian fi'li. Ini dulu. Apalagi itu? Iya, apa? Tahiyat atau bahasanya tasahud. Tasahud di mana? Awal apa akhir? Ada yang awal, ada yang akhir. Apa yang betul? Yang akhir. Kalau yang awal adalah sunnah. Apa lagi? Salam. Sebelum salam ada apa? Ada selawat. Itu selawat termasuk rukun. Baru salam. Ada berapa tuh semua? Yang rukun qauli? 5 ya? Sekarang pilih ya. Yang pertama apa pilih ya? Diri. Apa bahasa Arabnya? Qiyam. Kedua? Ruku. Sama. 3? Itidal. 4? Sujud. Terus duduk antara dua sujud. Kita bilang ku'ud saja, duduk. Baina sajdatain. Apa lagi? Diri ruku itidal sujud, duduk antara dua sujud. Apa lagi? Iya, duduk tasahud akhir. Itu duduknya juga rukun. Jadi duduk tasahud akhir itu rukun. Karena tasahudnya rukun, jadi duduknya jadi rukun. Sudah berapa tuh? Sudah 6. Untuk rukun fi'li ada 6. Semua rukunnya ada berapa? 13. Yang kita pendapat yang mitungnya pendek 13. Berarti 2 ada di mana nih? Sisanya betul di sini? Ini apa? Niat. Dan yang tidak ada di sini? Tumaknina. Jadi tumaknina ada di rukun qalbi. Di dalam hati itu harus tahu urutannya habis sholat rukun ini. Habis ruku baru itidal, jangan habis ruku langsung sujud. Namanya rukujud. Saking sepetnya sholatnya begitu ruku, sami Allah iman hamidah, yes. Itu namanya sholatnya rukujud. Habis ruku langsung sujud. Yang dipelajari umumnya kita itu ini, mat, kita katakan luar biasa, sungguh-sungguh sekali. Sekarang ini menurut ilmu fikih namanya cukup sar, apa ini, rukun. Sholat itu kan ada rukun, ada apa? Syarat. Apa syaratnya? Apa syarat sholat? Masuk waktu. Suci. Apa bahasa kita? Punya wudu langsung. Apa lagi? Kiblat. Apa lagi? Tutup aurat. Apa bahasanya? Satrul. Satrul aurat. Sudah? Apa lagi? Berakal. Akil. Bahasa lain lagi, satu lagi? Ya, akil pasangannya bak balik. Ya. Ya, itu pasti akal balik ini. Dan terus apa? Islam. Bahkan Islam itu syarat pertama. Ya. Sini syarat pertama ada Islam. Taruh di atas, taruhnya di bawah enggak apa-apa, kita tidak tertib. Salat itu harus memenuhi ini, syarat dan rukun. Ini baru sah. Dianalisa oleh fuqaha baru sah. Jadi sah sama dengan ada rukun, ada syarat. Apabila kita untuk mencapai sholat kita itu makbul, artinya diterima, ini selain ada syarat dan rukun plus, inilah yang saya sudah sering sampaikan, husu. Fuqaha tidak mensyaratkan husu itu bagian daripada rukun sholat, tetapi ulama ahli tasawuf rukun sholat termasuk husu. Makanya di dalam kitab Ihya, husu itu bahasan yang panjang. Kenapa? Itu ruhnya sholat. Sekarang husu ini adanya di mana? Dari rukun tiga ini. Di mana adanya? Adanya di sini. Husu itu bagian kolbu. Jadi kalau kita sholat, lalu kita menunduk, apakah sudah husu? Berdasarkan ini belum. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni, Rasul bersabda, "Ta'awwadzu billahi min husu'in nifaq." Hati-hati kamu, berlindunglah kamu dari husu munafik. Sampai sahabat terkejut, kok ada husu munafik? Kita kalau ditanya husu apa itu? Ya husu mah husu aja. Tapi Rasul langsung memberitahu, ya, setelah beliau ditanya, "Wa ma husun nifaq ya Rasulullah? Apa ini maksud husu munafik ya Rasulullah?" Maka Rasul mengungkapkan, husu'ul badan nifaqul qalbi. hanya badannya saja khusu, tapi kolbunya munafik. Kolbunya tidak tidak zikir, tidak ingat kepada Allah. Jadi berdasarkan hadis ini, bagaimana agar kolbu kita menjadi khusu? Ya. Jadi seolah-olah khusu itu terbagi dua. Ya, terhadap sini. Ada yang asli ini adalah khusu kolbi. Memang ada khusu badan. Badan itu kerjaan mana berarti? Fi'li. Jadi kalau kita baru ngantep, sholatnya lihat tempat sujud saja. Ini fi'li, berarti badan. Tidak, belum menyentuh yang kolbi. Kita tidak nengok ke kanan ke kiri. Kan kadang-kadang kalau kita berjamaah waktu sholat, orang yang samping kita pada orang kita sudah kenal, tapi karena dia baru sampai, kita waktu sholat ingin kenal juga. Itu tidak khusyuk badan. Khusyuk badan saja masih susah. Waktu sholat muka harus melihat sunahnya tempat sujud. Kita masih terpaksa kadang-kadang ingin jelalatan juga, kadang-kadang ingin ke langit. Badan saja masih susah. Tetap harus dijaga, bukan berarti tidak boleh. Memang harus. Seperti tadi, tahu yang rukun, tahu yang sunah, itu juga masih bagian khusyuk badan. Tahu terjemah sholat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Kita hafal terjemahnya. Selain bahasa Arabnya, memang kita sudah hafal dari dulu, walaupun kita dulu kagak tahu artinya. Sekarang setelah dewasa baru tahu. Oh, wajah tu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ard. Dulu kita baca-baca saja, termasuk saya itu. Itu artinya sangat dalam. Wajah tu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Illazi fatharas samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Jadi saat itu kita sedang langsung berwajah tu, itu di bahasa kita muwajaha. Kita bahasa muwajaha hanya ada dalam istilah pertemuan. Alhamdulillah kita dapat bermuwajaha di tempat ini. Pertemuan kita mah banyakkan rugi. Apalagi pertemuannya ngerumpi. Apalagi pertemuannya memang lupa kepada Allah, bahkan maksiat kepada Allah. Tapi inilah wajah tu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ard, yang dimaksud menghadap kepada Allah itu apanya? Yang dimaksud apanya ini? Perbuatannya, muka kepalanya, atau kalbunya? Harus dua. Makanya Rasulullah sabdakan, ta'awwadzu billahi min khusu'in nifaq. Hati-hati kamu dari khusu' munafik. Yang dimaksud khusu' munafik itu apa? Rasulullah sabdakan, dia adalah khusu'ul badan nifaqul qalbi. Orang yang hanya badannya saja, fi'linya saja khusu', tapi kalbunya lupa kepada Allah. Jadi kalau begitu kita munafik semua dong. Ya iya, memang yang siapa bilang kita ini udah bebas dari munafik? Kan kita sudah baca dalam Sahih Bukhari, kata Ibnu Abi Mulaikah, guru saya ada 30 sahabat, 30-30-nya semuanya orang yang takut kalau dirinya munafik. Itu sahabat. Enggak tanggung-tanggung guru Ibnu Abi Mulaikah itu 30. Tapi semuanya takut munafik. Tapi kita enggak pernah merasa takut, kalau gitu bagusan kita dong. Merasanya. Bagaimana untuk menghilangkan munafik ini? Sebenarnya tandanya memang munafik kita sudah hafal. Rasul sudah sampaikan tanda munafik ada tiga. Bila bicara dusta, bila janji ingkar, bila dia kasih amanat hianat. Yang namanya dusta, yang namanya ingkar, yang namanya hianat, pakai belajar? Pakai belajar? Enggak, udah bawaan. Kalau begitu kita bawaannya munafik. Asli. Makanya hadis yang diajak Imam Tabrani, dari hadis tadi, ta'adzu bil husun nifaq, qalu wa ma husun nifaq ya Rasulullah, qala husul badan nifaqul qalbi. Rasul mengakhiri, akhir dari hadis itu, man aksara zikrallah faqad bari'a minan nifaq. Bari'a, minan nifak. Apa tulisannya Bu, Bapak? Tulisan dokter ini. Man aktsara, siapa yang sudah memperbanyak zikrullah maka dia terbebas dari husum munafik. Khususnya dalam sholat. Jadi waktu kita mulai takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hati itu diwakufkan, ditawajuhkan, bahasa tadi wajah itu dihadapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah kita sedang menghadap Allah. Karena kata ulama ahli tasawuf, hati kita itu kalau ingat kantor berarti sedang menghadap kantor. Kalau ingat rumah sedang menghadap rumah. Kalau ingat istri sedang menghadap istri. Kalau ingat suami sedang menghadap suami. Tapi kalau kita sedang zikir kepada Allah, itulah saat kita sedang menghadap kepada Allah. Tapi di sini bahasa hadis Rasul aksaro. Aksaro itu namanya fi'il sulasi mujarad yang mazid biharfin, tambah satu huruf, aksaro. Jadi dari kasuro menjadi aksaro. Jadi berusaha memperbanyak zikir Allah. Faqad bari'a minan nifaq. Faqad lidal Ibu. Bari'a minan nifaq. Siapa yang sudah memperbanyak zikir maka dia terbebas mulus dari kemunafikan. Tapi syaratnya aksara. Sedangkan tadi rukun salat ini terbagi tiga. Ya, kita gambarkan karena ini tiga. Jadi bagian rukun qalbi berarti ini harus ada satu posisi. Qalbi ini kalau ada segini bagiannya, bahasa kita, mungkin luasnya, kira-kira kita ini berapa persen di waktu sholat. Apalagi di luar sholat. Karena maksudnya aksara. Berdasarkan hadis ini, karena ada aksara memperbanyak, ungkapan memperbanyak itu berarti dari jumlah, maaf, di sini saya bulatkan saja, kalbu kita yang bulat, memang kalau sudah setengahnya lebih, umpama ini baru aksara. Waktu kita itu pokoknya waktu sholat banyakkan zikirnya daripada lupanya, berarti setengah lebih ingat kepada Allah kalbunya. Kalau kita bacaan, bacaannya rukun qoli, itu mah rukun qoli untuk sah sholat. Itulah yang saya gambarkan, ibarat kita punya alat komunikasi yang namanya HP, seperti anak buah dikasih oleh bosnya agar ada komunikasi dekat antara bos dengan anak buah, dapat HP yang bagus tapi tidak digunakan dengan baik sehingga HP-nya sering tidak punya pulsa, giliran bosnya panggil enggak nyambung, giliran dipanggil enggak nyambung, SMS enggak bisa, ditelepon enggak bisa. Kita juga kepada Allah sebenarnya gitu. Oleh-oleh Rasulullah Isra Mi'raj ada sholat untuk kita komunikasi kepada Allah sehari 5 kali. Casingnya mah bagus, setrumnya bagus, akhirnya bagus, tapi pulsanya gak ada. Kita ibaratnya, apa ini maksud pulsa? Ini dia yang dimaksud saya, pulsa itulah rukun kolbinya. Ingat kepada Allah. Kira-kira itu pulsa mau diisi apa kagak? Kira-kira gambarannya. Ini ukuran aksara kalau setengah lebih. Jadi dari berdasarkan ini, ada orang yang memang kalbunya belum tersentuh zikir. Jadi mulutnya saja, baca Quran bisa, baca selawat bisa, tapi hati belum bisa zikir. Apakah bisa begitu manusia? Iya, karena ini pokok. Khusus itu adalah kalbu yang zikir kepada Allah. Itu dalam surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maaf. Kalau itu ar-ra'du. Al-Hadid alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum sampai waktunya orang mukmin itu husu hatinya berzikir kepada Allah? Jadi yakni itu artinya alam yahin, tiba saatnya. Jadi yang namanya zikir itu adalah hati selalu zikir kepada Allah, baik itu di dalam sholat atau di luar sholat. wa ma nazzala minal haq. Begitu juga dengan baca Al-Qur'an. Jadi baca Al-Qur'an bukan hanya mulutnya saja, tapi kalbunya selalu ingat kepada yang punya Qur'an. Sholat bukan hanya bacaan sholat, perbuatan sholat saja, tapi hatinya ingat kepada yang memerintahkan sholat. Jadi tidak boleh geser, sehingga dalam fikih hati itu tidak boleh geser, kita lupa, bahkan niatnya bergeser. Semoga dikatakan dalam fikih, seandainya kita sedang sholat menginginkan ada yang datang bawa uang, aku berhenti sholatnya, aku batalkan sholatnya, itu langsung sholatnya batal walaupun masih sholat, karena dalam hatinya sudah niat ingin keluar. Itu karena bergeser niat, bukan karena Allah lagi. Dari pengamatan yang dimaksud memperbanyak itu setengah dari jumlah rata-rata bahasa kita. Mungkin kalau istilah lulus ya nilainya 60%. Ya, jadi kalau begitu harus 8. Berdasarkan keterangan ini, karena aksara, jadi ada orang yang memang hatinya sudah full zikir. Apakah ada manusia seperti itu? Bisa. Makanya dilatih kepada yang ahli. Ya, itulah makanya bahasanya, yang ahli itu siapa, Pak? Apakah ada zaman sekarang orang yang selalu zikir? Ya ada, Bapak Ibu. Tetap ada. Ya, hadis Rasul ini mengungkapkan memang ada generasi pewaris-pewarisnya Rasul. Itulah disebut ahli zikir. Ahli zikir itu model apa? Maka saya termasuk orang yang penasaran mencari-mencari siapakah model orang yang aksara zikrullah itu. Itulah orang yang full zikirnya. Cirinya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, hadis berbunyi, disebutnya itulah aulia Allah. Kok aulia Allah tinggi amat? Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, namanya dalam kitab yang ditulis oleh Abu Nu'aim, yaitu ya berbunyi, Rasul ditanya, ya Rasulullah, man aulia Allah? Man aulia Allah? Ya Rasulullah, man aulia qala allazina idza ru'u zukirallah. Allazina idza ru'u zukirallah bihi. Ini dalam kitab yang ditulis oleh Abu Nu'aim. Ya. Itu kitab hadis ya yang ditulis oleh Abu Nu'aim, ya bukunya ada 10 jilid. Namanya Tabaqat Auliya ya. Itu berbunyi kalimat tanya, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud orang yang dekat kepada Allah? Maka Rasul menjawab, allazina idza ru'u, izanya enggak ada ya, zukirallahu bihi, yaitu orang-orang yang apabila dia dilihat maka Allah dizikirkan dengan sebab melihat dia. Bahasa langsung kita, orang itu kalau orang lain lihat maka orang lain kebawa zikir. Ada kira-kira orang begitu? Susah. Kalau kita melihat seseorang, kita itu langsung ingat kepada Allah dan taat kepada Allah. Kebanyakan kita melihat orang lain, kita ini berdosa karena kita jadi gunying dengan sebab dia, kesalahannya yang kita ingat, akhirnya kita sendiri jadi dosa. Ini hadis yang ditulis ya istilahnya di dalam kitab ya, yang ditulis oleh Abu Nu'aim. Cirinya, jadi apa-apa kembali kepada zikrullah. Analisa ini maksudnya hati itu ada yang sudah full. Itulah model orang yang dekat kepada Allah. Kita memahami aulia Allah itu adalah orang yang sudah mati. Maaf saya bilang begitu. Termasuk nama Wali Songo. Wali Songo terkenal karena memang nama para wali yang 9. Sehingga kita memahami bahwa mereka adalah wali Allah yang sudah meninggal. Kita tidak menganalisa apakah yang masih hidup ada aulia Allah. Nah, kan tadi katanya yang tahu wali hanya wali. Tapi berdasarkan hadis ini, siapa itu artinya wali? Ya berdasarkan firman Allah yang lain, ala inna aulia Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. itu menggariskan bahwa wali Allah itu ada yang masih hidup. Mereka jadi wali Allah dulu masih hidup. Setelah meninggal, ya dulunya jadi wali Allah, maka meninggal tetap jadi wali Allah. Kalau yang lain, karena masih hidupnya belum menjadi wali Allah, makanya begitu meninggal nggak disebut wali Allah. Nah, disinilah pendekatan saja, makanya ada yang disebut model wali Allah yang masih hidup. Pemahaman ini, ya, itulah berdasarkan hadis ini dan hadis apa firman Allah, ya, allazina amanu wa kanu yattaqun. Itu adalah ciri-ciri yang dekat kepada Allah. Jadi ada yang memang sudah full zikirnya. Yang kedua, ada yang model seperti ini, lebih banyak zikirnya daripada lupa. Jadi bahasa kita ini sudah sampai garis yang titik-titik. Yang kedua, apa yang ketiga, di bawah gemari ini masih sedikit. Jadi ada yang ini, ada yang ini, ada yang sudah full. Yang keempat memang di bawah standar. Mungkin bahasa kita ya nol. Model orang yang sudah full zikir yang garis panjang ini bahasanya apakah ada? Jadi saya katakan lagi ada. Bagaimana kan kita ini tidur? Makanya di dalam bab zikir ya diterangkan kalau kita mau tidur zikir, maka selama kita tidur itu dihitung zikir sampai kita bangun. Itu ada ditulis dalam kitab Tambihul Muktarin. Mungkin sudah ada terjemahnya. Jadi apabila kita mau tidur zikir sampai pulas, maka selama kita tidur dihitung zikir sampai kita bangun. Ya, artinya apa? Tidurnya saja dihitung zikir, apalagi meleknya. Kalau kita meleknya saja lupa, apalagi tidur. Nah, kira-kira kita ini dalam posisi 4, apakah orang yang tidak pernah zikir mungkin bahasa kita 0. Kalau yang ini pertengahan mungkin kita kasih nilai ya mungkin hanya 1/4 saja. Kalau ini kira-kira 3/4. Kalau ini kira-kira ya 100 lah. Kira-kira itu kelompok mana nih? Yang di bawah standar 0 atau kira-kira ada 1/4? Kalau waktu kita sehari semalam 24 jam, 1/4-nya kira-kira berapa jam? 6 jam kira-kira ada kita kira-kira zikir kepada Allah segitu. Kita sholatnya berapa menit? Sholatnya udah lancar banget, 4 rekaat berarti 4 menit karena 1 rekaat 1 menit. Udah lancar. Dihitung. Kita sholat 17 rekaat berarti 17 menit. Sholat sunatnya yang muakadnya saja berat, apalagi yang ghair muakad. Sedangkan sholatnya saja tadi masih banyak lupa kepada Allah. Jadi kita kalau begitu masih banyak yang kosong. Pantas kalau Rasul bersabda, makanya kemari untuk mengisinya aksara zikrallah. Makanya di sini kalbu menjadi tolok ukur di akhir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akhiri ala wa inna fil jasadi murghatan iza salahat salah sayrul jasad wa iza fasadat fasada sayrul jasad ala wahyal qalbu. Jadi ketergantungan kita dengan zikir itulah yang menjadi alat agar ibadah kita khusyuk, memenuhi syarat qauli, fi'li dan qalbi. Jadi sementara kita ini baru 2 yang pokok, yang ketiga tertinggalkan. Ya. Yeah. Nah, itu bagian-bagian daripada rukun salat. Jadi dianalisa sama kepada perbuatan, ucapan dan qalbu. Makanya makan yang halal, makan yang haram, ini pun terkait dalam masalah qalbu. Makanya surat Al-Ankabut ayat 45 itu menerangkan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas shalata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang diturunkan kepada wahai Muhammad, tegakkan sholat. Sungguh sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang mana? Inilah sholat yang mumpuni tiga rukun, qauli, fi'li, dan qalbi. Makanya banyak anak muda yang protes sama saya, kenapa Pak, kok sholat saya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Sama, karena sholat kitanya belum khusyuk. Makanya surat Al-Ankabut ayat 45 ini, setelah inna sholata tanha anil fahsai wa munkar, Allah lanjutkan wala zikrullahi akbar. Zikrullah itu amat besar. Yang mempengaruhi sholat mencegah perbuatan keji dan munkar adalah sholat yang ada zikirnya di waktu sholat dan setelah sholat. Itu diterangkan dalam kitab tafsir. Sekarang kalau kita belum, berarti kita ini bagaimana? Inilah hadis yang saya bacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga. Malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah ila bu'da. Orang yang sholat, tetap sholat, tapi sholatnya itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar daripada dirinya, maka orang tersebut semakin tambah sholat, tapi semakin tambah jauh kepada Allah. Kok model orang sholat, tapi kok semakin jauh? Kalau begitu mendingan gak sholat. Oh, tidak begitu pemahamannya, karena dia salah sholatnya, artinya tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti anak buah kerja sama bos, maaf, seperti penjahit, ya anak buahnya pasti disayang sama bos, tapi pada satu saat menjahitnya, motongnya saja sudah salah, tangannya kekecilan, kira-kira gimana? Marah gak bos? Marah. Udah dimarahi, disuruh kan? Udah diganti, pecat. Itu namanya model apa? Orang yang kerja saja lebih dibenci dari orang yang tidak kerja. Tetangganya gak kerja, gak dibenci seperti itu. Karena apa? Tidak melaksanakan kesalahan seperti itu. Itulah pantas kalau hadis. Dulu saya memahami hadis ini sangat sulit kok. Orang sholat semakin jauh sama Allah, karena sholat kita tidak memenuhi. Seperti tadi HP kita sudah dikasih hadiah dari bos, tapi giliran dikomunikasikan sama bos, dipanggil, di SMS tidak masuk-masuk. Kenapa? Lagi mati. Kita juga sedang SMS sama Allah, kata wajah tu wajihya, sedang menghadap Allah, tapi kalbu kita sedang mati, tidak nyambung. Inilah kaitan kalbu. Pantas mencegah perbuatan keji munkar. Munkar termasuk yang haram, sangat berkait munkar dengan sholat. Sholat yang dapat mencegah perbuatan keji munkar adalah sholat yang khusyuk. Sholat itu khusyuk itu apa? Yang memenuhi kriteria rukun, ada syarat plus khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk ada dua, ada khusyuk badan, ada khusyuk kolbu. Yang badan kita sudah pelajari dalam fikih, yang qalbu inilah dalam zikir. Ini satu syarat. Karena ini satu syarat, kalau untuk diterima untuk makbul, maka kita mempelajarinya suatu keharusan. Ya, suatu keharusan. Kalau tidak, tetap menjadi suatu yang hilang. Tidak akan hidup sholat kita selama-lamanya. Atau kita kadang hidup, tapi ya itu hanya dua sisi saja. Karena itu rukun. Jadi harus ada tiga-tiganya. Nah, seperti mungkin ya kaki bajaj yang tiga itu, satu saja kempes tidak bisa jalan. Ya, istilahnya sholat kita pun ada makna-makna seperti itu. Inilah makanya dalam masalah halal haram dikaiti dengan kolbu, dalam masalah sholat dikaitkan dengan kolbu, karena kolbulah yang menjadi raja. Jadi diri kita ini, itulah disebutnya makanya nafsu. Nafsu itu ibaratnya seperti gembala. Yeah. Jadi ada yang kalbunya sudah full 100% selalu zikir. Ada juga yang menganalisa dengan hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pak Ustaz, kita mah kagak bisa khusyuk. Orang Sayyidina Ali saja katanya sholat tidak khusyuk. Itulah waktu Sayyidina Ali yang dijanjikan oleh Rasul sholat mau dikasih hadiah. Begitu setelah sholat, ya kira-kira tadi ingat sorban gak itu hadiahnya? Ya ingat. Sehingga dikatakan Sayyidina Ali tidak khusyuk. Sayyidina Ali tidak khusyuk berapa persen yang tidak khusyuknya? Mungkin kalau kita presentasikan, mungkin hanya 1% yang tidak khusu, yang 99 khusu. Kalau kita 99-nya yang tidak, yang satunya khusu. Analisa seperti itu membuat kita sepertinya tidak usahlah, memang sudah risananya. Tidak, ini adalah tadi usaha. Usaha, itulah zikrullah, ini adalah usaha, kerja kita. Nah, ini dikaitkan dengan kolbu. Sehingga dianalisa, ya ada kolbu yang sudah full zikir istilahnya, setiap saat, itulah 100%. Ada yang sudah lebih banyak zikirnya, bahasa kita 7,5% atau 34%. Ada yang lebih sedikit istilahnya zikirnya, tapi banyakkan lupanya, hanya 1/4. Ada yang memang nol. Sehingga digambarkan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani wa Nailul Amani, saya dapati di sana hati yang pertama yang tidak pernah ingat kepada Allah itu ibaratnya seperti racun. Ngomongnya cakep, manis, tapi perbuatannya rusak semua. Ngomongnya membangun, perdamaian lah bahasa zaman sekarang, tapi rusak. Yang kedua, model yang lebih banyak lupanya, tapi sudah zikir, bagus, tapi diibaratkan seperti penyakit. Penyakit itu harus diobati. Kalau tidak diobati, semakin kronis. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena tidak diobati, makanya fazadahumullahu marada, semakin sakit. Jadi yang dimaksud sakit hati itu apa? Itulah sakit nifaq. Di dalam tafsir Jalalain terangkan itulah sifat kemunafikan dalam diri kita. Jadi kalau begitu, untuk menghilangkannya, ini satu alatnya, man aktsara zikrullah. Yang ketiga, orang yang sudah lebih banyak zikirnya daripada lupanya, itu istilahnya 75% atau 3/4 dia sudah berzikir, itu ibaratnya kolbunya dan orangnya seperti makanan. Di makanan itu disukai oleh semua orang. Pagi enak, sore enak, siang enak, malam enak. Bapak-bapak bilang enak, ibu-ibu bilang enak, orang tua bilang enak, anak-anak bilang enak, orang muslim bilang enak, non-muslim juga bilang enak. Makanan. Orang yang sudah memang baik kalbunya bisa bergaul kepada semua orang. Itulah yang disebut manusia yang damai. Yang disebut kalbun salim. Kalau yang terakhir, apalagi yang model paling full zikir, itulah hatinya ibaratnya seperti obat. Jadi kalbunya, dirinya seperti obat. Obat itu biar jauh dicari, biar mahal dibeli. Kalau begitu kita model yang mana nih? Ya mungkin yang kedua kali. Ya karena kalau hitung-hitung jumlah jam deh kita sholat satu hari satu malam masih sangat minim. Makanya perlu ada perbaikan-perbaikan. Alhamdulillah, makanya kita dipertemukan pengajian-pengajian seperti ini dan yang lain-lain. Bapak ibu di mana saja berada, ini adalah dalam rangka semua masalah kembalinya ke kolbu. Ini padahal dalam kaitan masalah halal dan haram. Itulah karena yang haram, itulah yang disebut munkar. Jadi munkar itu sesuatu yang tidak dikenal oleh agama, artinya tidak diperintah. Itulah haram. Hadirin hadirat sekalian berbahagia. Nah, ini kaitannya kita dengan masalah kolbu, dengan sholat, begitu juga dengan masalah yang haram. Nah, kita sekarang kalau dikaitkan itu masalah makan yang haram, apakah kita sudah full meninggalkan yang haram? Nah, itu sama dikaitkan dengan ini, dikaitkan dengan hasilnya. Apakah masih ada sedikit-sedikit yang haram? Atau memang masih seimbang, atau masih kewalahan kita masih banyak, maka segera ya menghentikan. Dengan apa? Inilah keyakinan kita, ya, dengan sholat yang khusu, insya Allah dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, inilah alatnya, tidak ada yang lain. Inilah saya menyebutnya man aktsara zikrullah faqad bari'a minan nifaq. Itu adalah hadis tanda bebas dari munafik. Ya, kalau tanda munafiknya kita sudah hafal semua. Tapi hadis bebas dari munafik ini belum banyak yang hafal. Ya, padahal sering ditemukan, ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Makanya qalbu ini bahasa Arab, kata analisa ahli bahasa, karena diambil akar kata dari qalaba yaqlibu. Qalban. Itu artinya membalik, karena hati ini selalu bolak-balik. Sekarang nih waktu ngaji mantap dah. Tapi begitu dapat teman yang biasa berat. Berubah lagi. Makanya Rasulullah SAW banyak berdoa, ya muqallibal qulub atau ya musarrifal qulub, ya, sabbit qalbi ala dinika. Itu doa Rasul pada Rasul, ya, dipelihara dari segala dosa tapi tetap minta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Riwayat lain ditambahkan wa ta'atika. Wahai yang merubah segala hati, tetapkanlah hati ini untuk taat kepadamu. Agar jangan berubah. Karena mudah berubah. Rasul saja masih banyak berdoa agar hatinya jangan dirubah untuk tidak taat. Jadi minta selalu agar selalu taat. Babun ada ulhumusi minal iman. Selanjutnya bab menerangkan tentang menunaikan seperlima, ya, ini maksudnya seperlima dari harta rampasan. Tapi kita ini sudah tidak ada masalah harta rampasan. Karena kita baca di sini secara berurutan, baca saja. An Abi Jamrata qala kuntu aqudu ma Ibnu Abbas radhiyallahu an yujlisuni ala saririhi. Kata Abi Jamrah, aku pernah duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas itu mempersilahkan aku duduk bersama-sama di tempat duduknya. Sarir itu asalnya tempat tidur. Jadi tempat tidur sekaligus juga tempat, ya, duduk. Karena sahabat itu ya sangat minim bahasa kita kekayaannya, walaupun memang harta rampasan banyak. Ya. Baqala Akim Indi, kata Ibnu Abbas, Abu Jamrah, duduk, dirilah tinggal samaku di sini. Kalau kamu tinggal bersamaku, hatta aj'alaka sahman min mali. Nanti bahasa kita langsung itu aku gaji. Jadi biar diajak tinggal bersama Ibnu Abbas, Abu Jamrah dijanjikan nanti kamu akan aku gaji bahasa kita. Aku berikan bagian dari hartaku. Apa kata Abu Jamrah? Pakam tu maaf syahraini. Akhirnya aku tinggal bersama Ibnu Abbas selama 2 bulan. Kemudian apa kata Ibnu Abbas berikutnya? Inna wabda Abdul Qais lama atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala manil kaumu au manil wabdu kalu Robi'ah kala marhaban bil kaumi obil wabdi gore khazai ola nadama. Ketika rombongan Abdul Qais datang kepada Nabi, Nabi bertanya, siapa kaum, siapa rombongan? Maka mereka menjawab, oh ini dari kaum Robi'ah. Lalu Nabi mengucapkan, marhaban bil qawmi. Warakhizaya walanadama. Jadi apabila kita kedatangan orang yang terhormat, kita mengucapkan marhaban. Apa? Selamat datang. Marhaban. Bagi yang belajar bahasa Arab, marhaban. Ya, artinya adalah mengucapkan selamat datang. Itu adalah kata untuk penghormatan. Selain dalam Islam memang assalamualaikum rahmatullah. Lalu ada ucapan marhaban. Orang Arab biasa, udah salam pakai marhaban lagi. Kalau kita kan udah selamat datang aja. Assalamualaikum kadang kelupaan. Tetap assalamualaikum. Kalau sudah Islam sama-sama Islam kita ucapkan assalamualaikum, lalu kita ucapkan marhaban atau bahasa kita selamat datang. Lalu didoain gharakhazaya wala nadama, orang yang datang itu tidak pernah terhina dan tidak pernah menyesal karena ada komunikasi, ya, antara kaum. Baqalu ya Rasulullah innalasanatiyaka ila fisaril haram. Kata rombongan itu, ya Rasulullah, kami tidak mampu datang kepadamu kecuali hanya bulan-bulan haram. Bulan haram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah yang disebut ashurul hurum. Ada berapa ashurul hurum dalam Islam? Ada 4. Yang pertama bulan Rajab. Bulan Rajab itu misah sendirian. Yang lain berangkai. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Itulah disebut Syahril Haram. Bulan yang haram artinya yang mulia. Maksudnya mulia apa? Bulan itu dalam Islam tidak boleh perang. Itu dari zaman dulu. Sebenarnya orang Israel itu tahu larangan perang. Makanya kemarin tetap dibom, itu banyak kritik, ya. Padahal itu bulan yang tidak boleh perang, ya. Karena termasuk bulan Rajab, ya. Bulan yang tidak boleh perang. Ini kata rombongan itu, kami hanya datang pada bulan yang haram atau yang mulia. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kufari mudhar. Antara kami dan antara engkau ya Rasulullah ada hai-hai, itu artinya adalah rombongan atau bahasa kita kabilah, suku dari kaum kafir mudhar. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi ma wara'ana. Ya Rasulullah, perintahkan kami, kasih pesan kami suatu masalah yang bisa membedakan antara hak dan batil, yang kami bisa informasikan kepada orang-orang yang ada ya setelah kami. Wa nadkhul bihil jannah, dan ya itu menyebabkan kami akan masuk surga. Apa yang ditanyakan oleh rombongan itu? Maksudnya tadi kan ada bahasa Abi Jamroh dengan Ibnu Abbas. Tapi hadis ini menerangkan bahwa Abu Jamroh dengan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas minta bantuan dengan Abu Jamroh karena rombongan dari tamu Ibnu Abbas itu sama seperti tamu yang zaman Rasulullah, yaitu dari bahasa kita orang Persia, bahasanya bahasa Persia. Ibnu Abbas itu tidak bisa bahasa Persia, ya. Jadi yang ahli itu Abi Jamroh. Jadi Abu Jamroh itu duduk tinggal bersama Ibnu Abbas sebagai ahli translate bahasa. Itu selama 2 bulan itu maksudnya. Menceritakan hadis ini berarti di zaman Rasul sudah begini. Nah, maka di zaman apa Ibnu Abbas meriwayatkan itu, maka apa yang diberikan atau yang didapat dari apa Abu Jamroh itu khususnya dalam ahli menterjemah dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Ya. Ya, begitu juga kita di zaman modern masih perlu translate-translate khususnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahkan dari bahasa Persia khususnya dalam ahli-ahli bahasa, ya, kita dari agama Islam memang memerlukan translate bahasa. Jadi dari zaman sahabat juga ada istilah itu. Makanya itulah dipekerjakan, ya. Pertanyaan yang jadi masalah kedatangan rombongan ini adalah mereka menanyakan wasal anil asribah. Mereka menanyakan kepada Nabi tentang minuman. Nanya tentang minuman. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fa amarahum bi arba'in wa nahum an arba'in. Rasul perintahkan ada 4 masalah dan melarang 4 masalah. Yang pertama amarahum bil imani billah wahdah. Allah, apa Rasul perintahkan mereka untuk iman kepada Allah. Ingat, pakai wahdah itu bahasa kita hanya kepada Allah saja. Karena apa? Karena waktu itu masih banyak kemusyrikan. Maka Rasul masih bertanya, atadruna mal imanu billahi wahdah? Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah saja? Maka rombongan itu bertanya, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Rasul menerangkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa siyam ramadan wa antu minal magnamil khumsa. Yang dimaksud daripada iman kepada Allah saja yaitu pertama adalah syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Inilah perkenalan Islam. Yang pertama adalah rukun agama kita, syahadat. Yang kedua, iqamus shalah, menegakkan sholat. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis selalu aqama yukimu iqamatan, menegakkan sholat. Jadi dengan beda dengan bahasa Arab dengan fi'lu. Fi'lu sholat itu artinya memperbuat sholat. Makanya beda antara iqamah dengan fi'lu. Dibedakannya di mana? Kalau fi'lu sekedar berbuat tapi tidak bahasa kita menguasai, tidak khusyuk. Tapi kalau iqamah, aqama yukumi iqam itu komplit salat yang penuh 3 dimensi. Ada rukun qauli, rukun qalbi, ya, dan rukun fi'li itu seimbang. Itu disebut aqama. Makanya itulah sholat yang baik bahasa kita. Ini bahasa Arab itu beda begitu. Sebenarnya bahasa Arab fi'lu berbuat, mendirikan, ya itu dengan akoma. Jadi perbedaannya kalau akoma mencukupi syarat rukun dan adab-adabnya, itulah kehusuan. Kalau fi'lu saja, jadi hanya ada syarat dan rukun saja. Seperti kita ada azan dan qomat, hayya 'alas shalah berarti hanya sekedar salat. Begitu hayya 'alal falah sudah salat tapi mencapai keberuntungan. Apa yang dimaksud keberuntungan? Inilah salat yang khusu, salat yang beruntung. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu aflaha itu falah. Beruntung, sukses. Orang yang sukses dalam ibadahnya adalah orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti itulah yang memenuhi hayya 'alal falah. Jadi itulah yang disebut iqamis sholah. Makanya qad qomatis sholah, tidak qad fu'ilatis sholah. Wa ita'uz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Kita analisanya ya, ini bab zakat harus memenuhi bahasa kita, itu adalah nisab. Baik itu harta ya ataupun emas ataupun ya binatang ternak. Tapi yang paling pokok kita ada zakat fitrah. Umumnya kita baru banyak melaksanakan zakat fitrahnya. Sebenarnya memang di sini bahas masalah ekonomi agama, istilahnya umat berdasarkan basis agama, itu ada dari zakat. Sekarang digalakkan. Kalau umat Islam ini tekun melaksanakan zakatnya, infaknya, sebenarnya tidak ada orang susah. Tapi ternyata memang berat. Kita 2,5% saja memang masih berat ngitung-ngitung. Ya. Nah, di sini memang itau zakah menjadi sarana yang sangat pokok. Seperti kita zaman sekarang, umat Islam kalau memang itau zakah atau infak ya dilaksanakan dengan baik, ya, ekonomi umat akan baik. Tapi memang seperti inilah keadaannya. Wasiyamu Ramadan dan puasa Ramadan, yang insya Allah tinggal sebulan lagi ya, kita akan puasa Ramadan. Ini menjadi bagian daripada ya rukun ya iman. Tapi di sini disebutnya iman, sebenarnya ini adalah rukun Islam. Wa antu'tu minal magnamil humusa, dan bahwa kamu berikan dari harta lampasan 1/5. Ya, yeah, karena ini adalah ahli perang. Jadi zaman dulu memang zaman perang, hasilnya itu ya jadi 1/5 diberikan kepada orang yang berhak. Tapi ini memang hanya ilmu saja dibaca, tapi sudah tidak ya, ada peperangan di antara kita. Ya, yaitu dari harta rampasan dibagi 1/5 ya. Ini adalah satu bagian daripada menunaikan keimanan yang dimaksud ya. Keimanan kita semakin mantap apabila melaksanakan itu. Kita tidak ada yang terakhir ini bagaimana? Ya berarti kita ya memang hanya yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ya. Wa nahahum an arba'in, dan Rasul melarang mereka dari yang empat yang lain. Yang pertama anil hantami. Dari hantam. Hantam ini bahasa Arab, tapi bukan bahasa Indonesia. Kalau kita hantam gitu. Ini asli sama itu bahasa Arab. Tapi hantam ini artinya adalah bahasa kita mungkin lebih dekat diartikan guci. Guci, guci tempat minuman itu. Jadi orang Arab itu memeras ya. Mungkin bahasa kita sekarang bilangnya ya, apa? Kalau kita jeruk ya ada apanya? Ya, diperas, atau zaman sekarang disebutnya di jus. Zaman dulu anggur, jadi memerasnya itu di jusnya di tempat namanya hantam, terbuat dari tembikar ya. Maka Rasul melarang memeras anggur di situ, karena perasan anggur di situ yang empat ini sangat cepat berubah menjadi minuman keras. Sehingga Rasul memberikan perhatian, karena itu sudah kebiasaan yang digunakan oleh rombongan itu minum minumannya itu diperasnya pada wadah-wadah ini, sehingga wadah ini diprioritaskan oleh Rasulullah, jangan lagi memeras di tempat yang bernama hantam ini. Karena tempat yang empat ini yang Rasul sebutkan termasuk proses untuk menjadi minuman kerasnya sangat cepat. Itu disebutnya hantam. Yang kedua, wadduba. Apa artinya duba? Duba itu jadi yang seperti semangka yang besar, apa namanya? Labuh. Labuh yang besar itu. Itu kulitnya. Jadi setelah labunya dibuang, diangkat, maksudnya dimakan, ya, lalu tempat itu kulitnya digunakan untuk alat tempat jus. Itu sangat cepat prosesnya untuk ya menjadi khamar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wan naqir. Naqir itu batang kurma yang sudah dibolongi. Tengahnya dijadikan wadah. Bahasa kita kayu asli. Kalau zaman dulu Bapak Ibu yang punya tempat tumbukan apa uli yang dari kayu, apa namanya? Pane. Orang Betawi punya pane. Ya, itu digunakan untuk wadah, ya. Maka itu kata Rasul termasuk yang sangat cepat juga berubah jadi khamar. Kalau ditaruh jus anggur ditaruh di situ. Makanya tidak boleh digunakan. Yang keempat disebutnya wal muzafat. Muzafat itu kayu juga, tapi kayunya sambungan-sambungan, tapi sambungannya itu ada alat polesnya. Zafat itu bahasa kitanya seperti apa? Aspal. Aspal itu kan kalau kapal ada apanya tuh? Nyambung. Seperti ini kan sama. Ini namanya itu seperti muzafat. Jadi ada benda untuk merapatkan. Sehingga karena benda itu terbuat dari zafat atau disebutnya dari koyar, bahasa kita hampir sama dengan aspal, atau mungkin bahasa lain itu kalau rumah itu ya dempul, ya. Yeah. Ada lagi yang hitam itu modelnya apa? Rosidi. Rosidi ya. Ada rosidi, rosida. Itu namanya alat untuk merapatkan itu agar jadi kuat. Itu ada suatu zat pada benda itu, tidak boleh juga kata Rasul digunakan untuk ya buat jus di situ, karena tempat-tempat ini ya sangat rentan cepat untuk berubah dari jus yang memang aslinya boleh diminum, tapi kalau sudah memabukkan tidak boleh diminum. Ini perhatian Rasul berkaitan dalam masalah itulah khamar, karena itu adalah minuman populer bahasa kita di zaman dulu. Makanya dari zaman dulu sampai sekarang tetap minuman ini makanya dicari-cari. Baik itu yang basah ataupun yang kering. Ini semua adalah berkaitan dengan yang basah. Ya. Yeah. Maka Rasul ya yeah, menerangkan apa bahwa muzafat itu dalam riwayat yang lain kata Imam Bukhari tulisannya al-muqayyar. Muqayyar itu sama dengan artinya muzafat. Ya, yeah. Jadi sesuatu yang ada dempulnya bahasa kita dari alat yang alat tersebut apabila digunakan untuk wadah maka akan berubah cepat menjadi khamar. Wa qala ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Rasul bersabda, hati-hati jaga nih ya empat wadah tempat minuman, jangan sampai dipakai. Jadi perhatian Rasul sangat luar biasa kepada umat, membinanya satu-satu ini masalah wadah. Karena itulah rata-rata bahasa kita bangsa ini memang memiliki wadah ini. Ya, sehingga Rasul menjaga wa akhbiru bihinna ma wara'akum. Informasikan wadah-wadah itu kepada orang-orang generasi setelah kamu. Jadi, kita prosesnya khususnya di zaman modern ini ya, terima minuman keras sehingga khususnya di kota-kota ya termasuk Tangerang ya, sudah ada perda peraturan ya. Minum-minuman keras tidak boleh ya diminum, tidak boleh beredar. Begitu juga saya dapat informasi, saya kemarin dari Palembang Batari, di Palembang juga informasi dari Ketua DPR bahwa di sana juga akan diperdakan anti minuman keras. Itu luar biasa. Saya sangat mendukung, saya bilang inilah ya, umat Islam pemimpin yang bagus ya, dan akan diundangkan bulan depan. Ya. Kenapa? Inilah buah daripada sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, makanya sholatnya harus baik, ya, munkarnya pun harus ditutup. Jadi harus ada dua-duanya keseimbangan. Bukan sekedar tidak minum, tapi kalau sholatnya tetap lalai. Ya, tetap sholatnya harus ditingkatkan, peningkatan istilahnya menjauhkan untuk nahi munkarnya juga harus ditingkatkan. Makanya surah Al-Maun itu Allah berfirman, ya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang salat. Orang salat kan mesti celaka loh, ya, apalagi yang tidak salat. Karena sahun, dia lupa kepada Allah dalam salatnya. Apalagi salatnya suka mengakhirkan dari waktunya. Ya, itu jelas jadi lalai. Udah dalam salatnya lalai, lalu waktunya juga sering diakhirkan. Sudah itu yurauna, riya sholatnya itu karena manusia. Kalau depan orang rajin, kalau gak ada orang gak sholat aja. Jadi dari zaman dulu sudah seperti itu. Maka ya, untuk sholat yang baik bagaimana? Makanya agar tidak sahun, tidak lupa kepada Allah, makanya dalam sholat harus memenuhi kriteria yang tadi itu. Ya, harus hati selalu ingat kepada Allah. Nah, inilah hadis Rasulullah SAW, ya, pesan kepada golongan, ya, dari rombongan yang datang, ya, memesankan 4 masalah keimanan dan 4 dalam masalah larangan. Kalau zaman kita sekarang, tambahkan lagi semakin yang ditakuti, khususnya Jakarta kemarin diisukan adanya mau tsunami segala macam. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita masih sehat walafiat. Saya sih atas nama pribadi, ya, kita tidak usah terlalu takut, ya, walaupun memang ya akan terjadi. Yang penting ibadah kita mah diterima. Kalau sudah waktunya mati mah dimanapun mati, ya. Tapi kalau ibadah kita sudah diterima, karena ibadah yang diterima itulah yang untuk menutupi dosa kita yang udah pasti diterima. Kalau dosa sudah pasti di, kalau ibadah diterima yang memenuhi syarat dan rukun dan husu. Kalau maksiat enggak pakai syarat. Udah langsung dah begitu maksiat, kalau kita tidak tobat, ya udah diterima. Ya, jadi dosa kita yang banyak pasti diterima, kita ingin menebus dengan pahala kita, ibadah kita yang diterima, sedangkan diterimanya sangat sedikit. Bahasa kita utangnya selebar jagat, tapi punya uangnya hanya sedikit. Bagaimana mau bayar utang ini? Atau bahasa lain, bakarannya 1 RW tapi punya air hanya 1 kolam. Bagaimana itu? Gak ketebus. Makanya nebusnya sekarang. Bagaimana agar ibadah kita diterima, doa kita diterima? Inilah makanya lagi-lagi zikir. Lagi-lagi zikir. Ya, disinilah Rasulullah SAW mengungkapkan yang pertama syahadat. Ini adalah masalah keyakinan. Syahadat itu bukan sekedar ashadu artinya. Makanya di dalam kita tauhid diartikan ataqidu wa atayaqqanu. Diartikannya begitu. Aku itikadkan, tekadkan bahasa kita. Atayaqqanu dan aku yakinkan. Jadi bukan sekedar bersaksi. Kalau hanya sekedar bersaksi di mulutnya saja, makanya itulah orang munafik yang luarnya Islam, dalamnya tapi kufur. Kenapa kufur? Karena tidak ada keyakinan, tidak ada itikad yang baik. Maka di sini kalimat syahadat seperti itu, kita hanya ungkapkan, mengucap 2 kalimat syahadat, tidak sekedar mengucap, karena iman itu harus 3, ya, itu ada ucapan, ada perbuatan, ada keyakinan. Sama sholat pun begitu, ada ucapan itu rukun qauli, bacaan dengan benar, dengan pasti, jangan sampai salah, ya. Begitu juga perbuatan, dari rukunya benar sholat, ya. Kemudian rukunya benar. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak orang ruku ini belum sampai, cuma begitu doang. Kalau lagi sakit gak apa-apa, minimal ini nempel ke lutut. Minimal yang bagus rata. Dan ini gak usah dengek. Ada orang yang sholatnya begitu, Bapak Ibu. Karena merdalinya apa? Kan madhab kiblat semua, Pak Ustaz. Jadi madhab kiblat semua begitu. Tidak usah rata. Dan waktu sujud 7 anggota. Jidatnya harus dibuka. Makanya ibu-ibu mukenanya harus 3 perapat. Bapak-bapak juga sama, yang rambutnya gondrong ya tolong diikat. Soalnya kalau penuh jidatnya tertutup, ini harus terbuka. Tangannya lututnya, kakinya, terutama kakinya harus tekuk. Ini banyak yang tidak ngerti karena memang tidak ngaji. Lihat orang sholat, ya sholat. Jadi kakinya itu terangkat waktu dia sujud, terangkat. Maaf. Itu ada yang begitu, karena tidak tahu diangkat sudah sujud. Padahal itu rukun sujud, istilahnya harus komplit 7 anggota. Tulang istilahnya dalam hadis Rasul. Bisa ba'ati a'zumin. Dalam hadis Rasul, kita sujud itu di atas 7 tulang. Inilah jidat kita, harus terbuka. Kalau yang lain, tertutup, tapi ini harus terbuka. Makanya ibu, makanya mau kenanya ke atas. Di sini janggutnya di sini, kalau mau kena, jangan di sini. Mukena itu batas muka di sini, Bu. Maaf Ibu ya. Jadi bukan di leher, di dagu, ujung dagu sini. Karena ini harus ditutup. Jadi batasan muka dari ujung rambut sampai sini. Kalau pakai mukenanya di sini, ini kelihatan. Tidak sah itu. Walaupun kita sudah biasa, tapi begitu sholat mukenanya gede umpama kemari. Ya, itu harus ditutup pakai peniti atau apa di ujung dagu. Dan yang saya yang sering ketemukan ibu-ibu bawahannya itu pendek sehingga kakinya banyak yang lojor. Kalau kakinya lojor berarti tidak tutup aurat. Kalau sebentar lalu tertutup nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan karena mukenanya kecil, ya itu terbuka aurat terus. Kecuali bapak-bapak karena angin besar, tiup angin naik gitu, lalu dia tutup kembali nggak apa-apa karena kontemporer. Tapi kalau terus-terusan memang mukanya kecil, setiap sujud aja terbuka, setiap sujud terbuka, itu tidak sah karena tidak kontemporer. Artinya itu harus diperbaiki. Nah, inilah saya katakan, makanya rukun qaulinya bagus, rukun fi'linya bagus, ya sujudnya khususnya, karena banyak ditemui orang sujud kakinya terangkat atau hanya gitu saja, padahal dia masih muda, masih bisa ditekuk. Itu harus rukun istilahnya dalam anggota sujud. Ya, sujud lalu duduknya ya harus pas. Tasahud awal ya begitu duduknya. Jangan begini. Jadi dua-duanya ke sana. Ya. Jadi yang bagus begini. Kalau dia memang sudah tua, ya enggak apa-apa begitu, tidak rukun. Ya. Mudah-mudahan begini ya. Ya. Ya itu juga tidak apa-apa namanya alal aktibain. Tapi yang bagus namanya tawarruk itu dari warik. Warik itu pantat menduduki kaki yang kiri. Kalau ini iftiros namanya. Iftiros itu paros, artinya apa? Hamparan. Jadi kaki ini jadi hamparan. Kalau tawarruk dengan pantat kita langsung ke bumi. Nah, jadi begitu. Nah, itulah yang baik namanya dalam rukun pi'li. Kenapa? Oh, batas perempuan ini antara apa namanya kau, bahasa Arabnya itu adalah pergelangan. Jangan sampai tangannya ini kelihatan. Kalau segini lewat pergelangan batal. Harus cepat ditutup. Makanya begitu. Sami'allahu liman hamidah. Mukanannya kecil, tangannya begitu. Akhirnya kelihatan ini, semuanya kelihatan. Kok bapak kelihatan Ustaz lihat begitu? Ya sudah pernah. Makanya kalau yang bukan gitu jangan sampai kelihatan. Walaupun itu cepat memang prosesnya, tapi dijaga jangan sampai terbuka auratnya. Tangannya ini batasnya pergelangan, ya. Kalau bapak yang ibu yang pakai mangset, ya berarti pakai baju biasa tidak apa-apa, masih bagus. Tapi kalau seperti ini kelihatan tidak. Nah, itu masalah aurat perlu dijaga. Kenapa? Itu termasuk tadi apa namanya? Syarat. Ya. Jadi pakai mukenanya saya bilang sekali lagi batas muka sampai ujung dagu ibu. Kalau bapak-bapak sih enak aman. Ya kenapa? Ya kita masalah muka karena bebas. Hanya kadang-kadang anak muda atau yang rambutnya panjang kadang, jangan menutupi tempat sujud ini jidat ya atau jabhah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu semua yang berbahagia, ya itu saja. Ya, analisa bahasan kita dari hadis ini, masalah keimanan khususnya berkaitan dengan masalah sholat, karena masalah keimanan ini adalah masalah yang memantapkan keyakinan kita kepada Allah. Sekian. Ya, untuk kesempatan kami berikan penanya satu saja dan mohon mewakili yang lain. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Abu Bakar dari Cempaka Putih, Pak. Sesuai dengan topik Bapak tadi membicarakan mengenai halal dan haram, lalu kemudian mengenai korupsi tadi, Pak. Ya. Saya baca di dalam fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia itu, bahwa korupsi itu haram, Pak. Nah, sekarang apakah bedanya haram babi dengan haram uang hasil korupsi? Kalau ya memang sama, kalau kita makan daging haram sesuai dengan hadisnya itu kan berapa puluh hari kita, ibadah kita tidak diterima, sholat kita tidak diterima karena makan dari barang haram, ibadah kita tidak diterima, haji kita tidak diterima. Jadi sebenarnya sudah habis itu pahalanya orang-orang korupsi, apalagi yang sampai ratusan miliar, Pak. Bukan hanya dia, ya benar itu. Bukan hanya dia, tapi anak cucunya juga yang sampai tujuh turunan itu. Jadi nggak ada surga bagi dia, saya kira. Logikanya kan begitu, Pak. Nah, apakah ini betul, Pak? Jadi saya kira itu Pak Ustaz tolong dijelaskan agak-agak lebih mendalam, karena ini penting di Indonesia ini sekarang ini lagi, ini yang paling penting kalau menurut saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Bapak Abu Bakar dari Cempaka Putih, apa bedanya haramnya babi dan haramnya korupsi? Pertanyaan yang bagus dari Bapak Abu Bakar. Kalau perbedaannya tadi sudah disampaikan, kalau yang babi namanya apa? Haram aini. Kalau yang korupsi namanya sababi atau kasbi, itu usaha. Sababi karena sebab perbuatan yang tidak halal. Lalu dosanya sekarang apakah sama? Sebenarnya yang namanya sudah haram memang sama bahasa kita, hanya kelasnya itu tadi ada banyak atau sedikit. Lalu bahasanya kalau yang banyak begitu miliaran, mungkin pakai T ya, triliun dan sebagainya, semua yang namanya dosa kita, baik besar ataupun kecil, walaupun kecil sebenarnya juga kalau kita tidak minta maaf atau kita tidak bertobat, kalau banyak yang kecil pun menjadi besar. Bagaimana yang besar? Yang besar juga kalau dia sudah taubat, ya bahasa kita insya Allah diterima. Karena dalam masalah hadis taubat, ayat-ayat tentang taubat, makanya Allah itu maha menerima taubat. Untuk siapa yang diterima taubatnya? Untuk orang yang bersalah kemudian taubat. Ya, yang ditanya bagaimana? Kita semua sudah pelajari ya, dalam syarat-syarat taubat semua kita sudah maklum ya. Orang yang hakul taat kepada Allah kan ada tiga. Yang pertama, kita berhenti dari perbuatan dosa. Yang kedua, kita ya apa? Baca kalimat taubat itu sendiri, ikrar kepada Allah. Makanya dalam ikrar taubat kita setelah sholat, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Sebenarnya bukan sekedar di lisan, itu adalah kemantapan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, azam. Apa itu azam? Cita-cita agar kita tidak berbuat lagi. Namanya udah taubat. Kalau taubat berbuat lagi bukan taubat namanya. Kita nyebutnya taubat sambel. Bilangnya ketagihan. Lalu apabila hak adami, ada yang keempat. Apa? Apa itu? Yang keempat inilah memang minta halal. Pertama memang minta halal. Kalau tidak dihalalkan, ya mengembalikan. Ya. Ya, caranya bagaimana membalikannya? Ya sebenarnya semua kita tahu cara membalikan kepada orang yang kita ambil, ya ambil kepada negara, ya negara. Ya. Hal-hal seperti ini memang bahasa kita biasanya lebih sulit yang sehukum adami. Bapak Ibu, kita punya dosa ghibah saja dengan saudara kita, kira-kira kita minta halal apa tidak? Harus, tapi pernah gak kita praktek? Enggak. Ghibah juga sama, karena itu hak adami, harus kita minta halal. Apalagi yang namanya duit, apalagi gede. Udah habis. Dijual rumahnya masih belum cukup. Bagaimana? Ya itulah, makanya Allah maha menerima taubat. Ya, jadi Kalau dia sudah taubat, insya Allah dia termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, atta ibu minazambi kaman la zambalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Itu seperti, ya tidak sama. Makanya Sayyidina Umar bagaimana jahatnya sebelum Islam, Bapak? Kira-kira di antara kita ada enggak yang sama kayak Sayyidina Umar sebelum masuk Islam? Enggak ada. Jadi galakan mana kita sama Sayyidina Umar? Galakan Sayyidina Umar, kan termasuk pernah yang membunuh putrinya sendiri. Kita belum pernah. Jadi peluang untuk taubat masih besaran kita. Kenapa bahasanya begitu? Orang Umar saja yang luar biasa itu masih diterima oleh Rasul. Sebenarnya kita juga, tapi syaratnya itu loh, tidak mengulangi, ini yang paling pokok. Dan dia sudah benar-benar taubat dan dia kembali kepada Allah. Tapi ini memang jarang didapati. Itulah mohon ya, gambarannya tadi kita gibah menggunying kepada saudara kita sebenarnya harus minta maaf. Tapi saya dapati dalam salah satu kitab namanya Al-Kharidah. Di sana dimuat dalam syarah Kharidah, apabila kita pernah gibah, gunying orang lain, kita lalu minta maafnya malu. Takut. Ya, bagaimana itu kita minta ampun? Ya kan kita habis ngomongin dia, kita maaf sama dia, biasanya enak aja lu minta maaf di jotos dulu. Di sana diterangkan paling tidak, karena dulu secara lisan, sekarang doakan dia. Doakan dia. Dengan diantaranya di sana diterangkan dalam syarah Kharidah bahwa kita doakan dia membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, pahalanya untuk dia. Jadi kita ibadah baca Quran. Ya, tadinya kita ngambil istilahnya dosa dia, sekarang kita pulangi dengan doa kita, kita pulangin. Itu namanya kaparat ghibah. Nah, itu kalau begitu hebat sekali. Jadi kalau sehari kita ghibah orang ada 5, berarti 5 kali baca Quran. Makanya kalau boleh ghibah tuh ghibah kepada orang tua. Karena orang tua yang lebih berhak mendapatkan kebaikan kita. Kalau kita ngomongin bapak ibu kita, kan berarti kebaikan kita kembali kepada ibu bapak kita. Sedangkan itu saja tetap masih tidak boleh, apalagi kepada orang lain. Ini masalah taubat. Jadi tadi masalah materi, ke masalah irdi, kehormatan pun sama. Ya, karena taubat itu ada dari materi, ada dari kehormatan, ada dari badan, dari fisik. Begitu juga dari agama. Orang yang mencela agama seorang sama, dari usaha seorang yang mencela usahanya sama. Itu termasuk harus ditobati. Semua kembali syarat taubat yang paling pokok, inilah bahasanya, kembali kepada Allah dan tidak mengulangi. Ya, yeah. Paling tidak itu tidak mengulangi. Ini saja Bapak Abu Bakar khususnya yang menanya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang banyak dosanya. Sehari ada 10 kali taubat dosa. Ya, mudah-mudahan diterima taubat kita khususnya ya untuk keluarga kita. Sekian demikian saya akhiri. Allahumma ya musarrifal qulub sarif quluban ala taatik subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kita yang telah memberikan berbagai macam ilmu. Semoga kiranya kita menjadi hamba-hamba Allah yang khusyuk dalam beribadah. Dan ibadah kita baik yang sedang yang akan dilaksanakan diterima oleh Allah SWT. Kita ketemu lagi pada hari akan yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.